Alhamdulillah, kula panjenengan dibimbing Gusti Allah, dipun paringi hidayah dening Gusti Allah. Ora melu-melu wong sing padha kliru dalane. Alhamdulillah tulung agung malam ini rame no pengajiane timbang sing no alun-alun. Tepuk tangan untuk tulung agung. Kula ndugi saking sebelah mereka mawon melampah wis kangelan dikawal banser sak pirang-pirang isek dicetoti karo rondo-rondo. Dereng sing sebelah mereka nganti ora ketok. Masya Allah, ternyata fans Anwar Zahid lumayan banyak. Malam ini kita memang bergembira, tapi bukan karena tahun baru. Kita bergembira karena kita menghormat dan memperingati kelahiran manusia agung yang andaikan bukan karena beliau, Allah tidak menciptakan jagat raya semesta. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah yang menjadi sarana buat kita agar kita bisa meraih rahmat, cinta, kasih sayang dan maghfirah, ampunan saking ngarsanipun Gusti Allah. Mula kula panjenengan wajib seneng kanthi kelahiranipun Kanjeng Nabi. Sing ora seneng laire Kanjeng Nabi niku ming rong golongan. Setunggal golongane wong Yahudi, nomor loro setan. Setan niku kancamu iku. Oh, kancane kancamu. Ya kancane kancaku barang. Setan itu seumur hidupnya bersedih dan menangis cuma 4 kali. Berapa kali? 4. Yang pertama ketika dilaknat oleh Allah. Begitu dilaknat Allah, nangis setan niku. Ya nangis loh setan niku. Yang kedua, ketika diusir dari surga, nangis setan. Yang ketiga, ketika lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan nangis. Yang keempat, besok ketika dimasukkan ke neraka. Mangkane lek wong dijak peringatan mauludan kok ora gelem dukung, ditarik sumbangan kok ora melu nyumbang, berarti ora melu ayem niku kancane. Ya Allah. Rasulullah niku wasilah kangge kula panjenengan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan landasan berpijak satu ayat Al-Qur'an, pesan suci dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, buktikan cintamu kepada Allah. Caranya bagaimana? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kalian mau mengikuti aku, yuhibbukumullahu, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencurahkan rahmat cinta kasih sayangnya kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Kalau kita mencintai Rasulullah mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah, nderekaken sunah-sunahe Rasulullah, maka pasti Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya. Allah akan mencurahkan kasih sayang dan ampunannya kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, jika kita mengingkari sunnah Rasulullah, jika kita membenci Rasulullah, jika kita menentang perilaku Rasulullah, maka yang kita dapat adalah murka dan laknat Allah. Na'udzubillah min.